mau dengar suara lagi. Selamat malam. Ya. Aduh, ini udah lama banget semenjak Olski terakhir main di atas panggung. Bener kan main di atas panggung? Ya. Ya, karena tadi dua personil lagi KKN, jadi rehat sebentar, dan ini panggung pertama setelah kami KKN. Jadi rasanya deg-degan banget buat ketemu sama kalian semua. Sebelumnya kami mau berterima kasih juga kepada seluruh panitia, kepada panitia dari FPI 27. Iya, betul kan, FPI 27. Yang telah mengenal Olski di sini, dan kepada kalian semua yang telah hadir, ayo tepuk tangannya. Kalau di malam kayak gini, kayaknya kalau aku mau cerita sesuatu nih tentang cerita cinta. Jadi pada saat itu aku pernah ketemu sama seorang cowok. Cowok itu siapa? Ya ada deh pokoknya. Dan pada saat itu kita lagi ada di sebuah kafe. Dan sebelumnya aku belum kenal sama dia. Kebetulan cowok itu pakai baju biru. Itu mas, itu abu-abu, beda. Oh ya, oh biru, oke. Ya, dan pada saat itu, ya karena aku cewek jadi aku malu. Tapi sebenarnya aku pengen lah diajakin kenalan. Aku pengen banget dia dia bisa kenalan sama aku, dengan harapan dia bisa membawa selembar cerita yang indah dan secangkir kopi yang bisa, dan secangkir teh yang bisa dinikmati bersama-sama dalam cerita tersebut. Kelihatan bayaran nih.